hadapi musuhmu. Bersatu, jangan menyerah, berjuang menghadapi sang lawan. Hajar terus, kita harus menang. Jayalah PSIS Semarang. Laskar Mahesa Jaya.